الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. الحمد لله tadi kita telah mengunjungi mazra'ah atau salah satu kebun di antara kebun-kebun kurma di Madinah, yang mana dulu kebanyakan penduduk Madinah termasuk sahabat-sahabat Al-Ansar, mereka banyak bermata pencaharian berkebun kurma. Sampai-sampai mahirnya mereka tentang pengetahuan berkebun kurma, mereka sempat berinisiatif untuk mengawin silangkan pohon-pohon kurma satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan itu bibit yang unggul. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyerahkan urusan tersebut kepada para sahabat. Beliau mengatakan, antum a'lamu bi umurikum ya akum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Maka di situ para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in banyak mengetahui tentang permasalahan kebun kurma, terutama sahabat Al-Ansar. Mereka pun banyak berbagi dengan para sahabat, sahabat yang lain, saudara-saudara mereka muhajirin yang singgah dan tinggal berhijrah di tempat mereka. Dan namun perlu kita ingat pula bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sesungguhnya demikian mereka dalam urusan tersebut, mereka senantiasa mengutamakan dan mendahulukan kepentingan akhirat. Para sahabat ketika tidak bisa melakukan talabul ilmi, belajar misalnya sahabat Umar bin Khattab, beliau saling bergantian dengan tetangganya untuk itu mendengarkan dan hadir di Masjid Nabawi, Masjid Nabi, untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Umar bertanya kepada tetangganya apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Begitu pula ketika Umar menghadap di majelis Rasul, tetangganya bergantian tawa, dan di masa itu belum ada MP3, rekaman dan yang lain. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya generasi terbaik, generasi yang Allah SWT pilihkan untuk menemani dan membela Rasulullah SAW, adalah generasi yang sangat mementingkan perkara akhirat dan juga perhatian dan permasalahan mempelajari ilmu syar'i di hadapan Rasulullah SAW. Mesti mereka tidak terlalaikan dengan perkebunan kurma mereka ataupun perdagangan mereka. Dan juga kita perlu ingatkan untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan dalam surat yang telah kita hafal, Latus alimna yawma idin alimna'in, sungguh pasti kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang segala macam nikmat yang kalian telah diberi. Ya, termasuk demikian pula ketika kita membelanjakan sebagian harta kita, beli kurma, kita niatkan untuk perkara yang manfaat dan bukan sekedar iseng atau buang-buang uang. Kenapa? Karena Allah SWT menyatakan, walau tubadir tadzira, jangan kalian berbuat yang memboroskan harta, innal mubadzirina kanu ikhwan asyayatin, sesungguhnya orang yang mubadzir adalah orang-orang yang teman-teman syaitan. Ini sebelah kiri kita sudah sampai di daerah pemakaman, itu di sebelah kiri kita dari orang di atas itu, di arah pukul 9, itu disebut Jabal Rumah. Jabal atau gunung tempat pemanah itu ada di atas, ya, yang disebut juga Jabal Ainain. Itu dahulu para sahabat itu diperintahkan Rasulullah SAW untuk tetap di atas bukit tersebut berjaga-jaga dari pasukan musyrikin jika ingin memutar atau menyerbu kaum muslimin dari belakang untuk dihujani dengan anak-anak panah mereka. Maka Rasulullah SAW berpesan, jangan kalian tinggalkan tempat tersebut sampai datang perintah. Namun pada satu dan lain hal, pasukan musyrikin sempat terpukul mundur dan meninggalkan peralatan mereka, harta rampasan perang pun mulai diambil oleh sebagian sahabat. Maka sebagian sahabat yang ada di atas gunung tidak ingin ketinggalan mengambil ghanimah yang ada di bawah. Namun pemimpin pasukan yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW sudah mengingatkan, tak akan wasiat Rasulullah SAW, jangan turun dan jangan berpindah tempat dari tempat tersebut, itu sampai selesai datang berita dari Rasulullah SAW. Namun demikian atas hikmah Allah SWT, mereka turun dan pasukan musyrikin berputar ke belakang, dan demikian pula mereka tertimpa daripada ke kekalahan di perang Uhud. Namun atas hikmah Allah Subhanahu wa taala adanya kemenangan, kekalahan, Allah tidak menguji hamba-hambanya dan mengokohkan kaum mukminin daripada selain mereka. Adapun munafikin, maka terlihat perubahan sifat beberapa bukan mulai muncul kekalahan. Jangan berpencar ya. Bareng-bareng di bareng jangan berpencar. Bapak-bapak bagian ku bagian. Jadi makam itu di depan itu ya, di yang di pagar-pagar kawat seperti baki itu makam. Kemudian bukit di depan kita yang besar itu itulah Bukit Uhud yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Uhud jabalun yuhibbuna wa yuhibbuna. Yaitu Bukit Uhud adalah bukit yang kita mencintainya dan dia pun mencintai kita. Demikian pula suatu ketika Rasulullah SAW pernah di atas, kemudian bersama Abu Bakar dan juga Umar, dan Rasulullah SAW mengatakan uskun Uhud, dan ketika itu Uhud bergetar dan Rasulullah SAW mengatakan tenanglah wahai Uhud, fa inna alayki nabiyyan, karena di atasmu ada seorang nabi, wa siddiqan, dan seorang siddiq, wa syahidain, dan juga dua orang syahid. Yang pertama, yang jelas kita doa dulu. Yang belum hafal ada di buku di halaman 66 bisa dibuka, doakan untuk para sahabat ya. Doa kepada Allah untuk para sahabat. Assalamualaikum 66. 66 yang belum hafal ada di situ. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Fa inna insyaallahu bikum lalahikun. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Ya, jadi Rasulullah SAW dulu biasa ke Baqi, demikian mendoakan para sahabat yang ada di sini korban dari peperangan, yaitu Uhud, termasuk yang paling ternama adalah paman Rasulullah SAW sendiri yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib, yang beliau terbunuh di sini sebelah ya, karena sangat ramai di sebelah sana dan semua sama kurang lebih tertutup seperti ini. Kenapa? Karena sering ya, para sahabat itu makamnya sering oleh orang-orang Syiah dan yang lain itu di ya, rusak, datang diinjek-injek, dimasuki, dilempari dan yang lain. Karena mereka sangat membenci para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijaga dengan sangat ketat. Demikian pula adab-adab ziarah itu perlu diingatkan. Terlebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat para wanita yang banyak-banyak berziarah. Maka para wanita tidak disarankan untuk banyak-banyak. Ya, sesekali sebagian membolehkan namun tidak banyak-banyak sebagaimana sebagian mungkin ziarah ke wali Songo, naik bus keluar kota satu ke yang lainnya, ini tidak menjadi perkara yang bagus. Maka kita mendoakan ya, iya naik bus apalagi keluar kota, naik bus bapak ibu bareng-bareng kemudian nginep di masjid, kemudian ke wali satu, wali dua, wali tiga, ini tidak disyariatkan yang seperti ini. Adapun di dalam kota ini diperbolehkan dan tetap menjaga adab-adabnya. Ke masjid saja ada adab-adabnya, ya. Demikian ketika berziarah kubur itu ada adab-adabnya, ya. Sehingga Uhud tadi ini di balik sini, yang besar tadi di balik situ, ya, ke sebelah sana. Kemudian yang bukit kecil, banyak orang naik ke atas, itu disebut Jabal Rumah, ya. Jabal Rumah itu tempat pemanah dulu. Dan kemudian ketika mereka turun, musyrikin berputar dari balik bukit tersebut dan menikam kaum muslimin dari belakang, sehingga banyak jatuh korban di tempat yang dibikin pasar sekarang ini. Termasuk yang wafat adalah paman Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Radiyallahu ta'ala anhu wajma'in. Bawa pilih cekap ya, sambut di tenggol Pak Sober, karena mushaf Al-Quran itu lumayan jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang duduknya di belakang bisa lewat pintu belakang. Dari sini ke Musab, terus ke Kiblaten, ke Pondok. Ini Musab dulu ya. Sudah lengkap belakang. Alhamdulillah, sekalipun sedikit ya, namun mudah-mudahan menjadi timbangan amal saleh kita, dan demikian pula mudah-mudahan semuanya menambah kecintaan kita kepada para sahabat, dan demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan bagi kita para sahabat dan kaum muslimin. Sebelah kanan kita tadi yang tidak diberikan, yang tinggi besar, itulah bukit Uhud. Ya, Rasulullah SAW menyatakan, man tabi ajanazah dan hatta tusalla alaiha, siapa yang mengikuti, mengiringi jenazah sampai disolatkan, pahal kirat, dia akan mendapat pahala sebesar satu kirat, yaitu sebesar bukit Uhud. Jadi kita sudah terbayang seperti apa bukit Uhud itu, besarnya seperti itu, di sebelah kanan arah jam 4 di belakang kita, ya. Itu bukit Uhud yang besar, yang sempat ketika Rasul di atasnya bergetar, kemudian Rasulullah SAW menjejakkan kakinya dan mengatakan, uskun Uhudan fa inna alaikin nabiyyun wa siddiqun wa syahidain. Maka Rasulullah SAW pernah engkau Uhud, karena di atas ada nabi, siddiq, dan dua orang syahid. Kemudian ada orang-orang itu di sebelah kiri arah jam 9, itu orang-orang di atas itu, di bukit kecil itu bukan bukit Uhud, itu yang disebut Jabal Rumah atau bukitnya para pemanah, yang dipesan oleh Rasulullah SAW tetap di atas untuk menjaga dari serangan balik musyrikin. Dan kita insyaAllah utara akan menuju ke bawah mushaf percetakan mushaf Al-Quranul Karim insyaAllah utara. Dan perlu kita ingat yang berkenan tentang adab-adab ziarah. Kenapa juga mungkin sebagian kok kuburan untuk bayang-bayang seperti kita singgung, ya, tidak ditinggikan dari sisi makam, sebagaimana itu pesan daripada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW melarang untuk kuburan ditinggikan, apalagi dibuat dari pendopo atau di tegel keramik. Ini semua bukan hanya tidak ada dalilnya, justru melanggar pesan Rasulullah SAW. Dan dari mereka sebagian itu hanya perasaan. Masa ya, orang tua di kubur kok cuma seperti kucing, kok cuma diketur, ya, dimasukkan, diurung-urung, selesai. Masa rumahnya bagus, kok orang tuanya orang di tegel keramik, enggak di marmer, kemudian enggak dicat, kemudian hujanan kepanasan, kita kok orang tua enggak dikasih pendopo, enggak dikasih kentang. Maka ini semua hanya perasaan. Baik, bukan tidak ada dalilnya dua perkara yang demikian. Dan orang yang sudah meninggal, alamnya lain, alam barzakh, ada dinding penyekat antara kita dengan mereka, sudah dunianya lain. sehingga mereka tidak merasa seperti kita kehujanan, kepanasan, kemudian makannya butuh untuk di yang butuh adalah doa kita, anak yang sehat mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Kalau ada mau menghajikan atau mengumrahkan boleh, mensedekahkan boleh, ya, demikian pula berapa yang datang dari ibadahnya. Namun dengan membuat seperti perkara-perkara tadi justru melanggar dari syariat Rasulullah SAW. Kemudian juga tentang masalah ziarah, tadi telah kita sebutkan Rasulullah SAW bersabda, la'anallah ziaratil kubur. Rasulullah SAW menyatakan Allah melaknat para wanita yang tanya. Maka lafaz yang sahih adalah ziarat, bukan ziarat, tapi tanya. Para wanita yang tanya yang menziarahi kubur. Maka seorang wanita di sana ada silang pendapat di antara ulama, apakah boleh mereka ke makam atau ke kuburan. Sebagian menganggapnya makruh, dan sebagian menganggapnya tetap boleh dan sunnah selama dia bisa menjaga diri. Maka dia bertujuan mengingat mati, kemudian berbuat ihsan kepada mayit, mendoakannya untuk kebaikan dan menjaga adab badannya. Kenapa kok wanita sampai diingatkan seperti ini? Karena biasanya yang tidak tahan untuk nangis, untuk kemudian hal-hal yang berkaitan dengan batinnya dan perasaannya adalah wanita. Ketika seorang wanita kemakan suaminya, makan yang lain mesti sering sekali tidak tahan. Maka ini yang sering diingatkan, apalagi jika ziarah kubur itu keluar daerah, keluar kota satu bis dengan bis yang lain, kota satu ke kota yang lainnya, ya, selama beberapa hari, rombongan dari satu ke yang lainnya, maka ini bukan perkara yang ditemukan oleh Rasulullah SAW. Maksimalnya Rasulullah SAW menjenguk yaitu makam sahabatnya yang ada di kotanya. Di Madinah misalnya Rasul ke Baqir, Rasulullah SAW ke Syuhada Uhud. Tapi apa Rasulullah SAW sengaja datang ke makam istrinya yang sangat dicintai Khadijah? Tidak juga. Tapi SAW datang keluar jauh-jauh dan seterusnya, maka ini ada tuntunan yang terbaik dan khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada larangan, ketika ada peringatan yang seperti itu, itulah rahmatan lil alamin, itulah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita dan seluruh alam, karena itulah untuk penjagaan kita tidak terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Dan demikian yang akan kita kunjungi berikutnya adalah supaya tadi kita sebut yaitu mushaf, percetakan mushaf Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an isinya dengan Al-Qur'an itu sendiri adalah kalam Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk, bukan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi firman Allah. Dulu Allah menfirmankannya, disampaikan oleh Ruhul Kudus, dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an diajarkan dan disampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun penisbatannya Al-Quran dinisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hadis itu dinisbatkan kepada ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun keseluruhannya datang melalui lisan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran Rasulullah menyampaikannya bukan secara makna, tapi persis sebagaimana ayat per ayatnya, huruf per hurufnya, kalimat per kalimatnya. Ketika Allah memerintahkan atau menurunkan wahyunya, maka Rasulullah SAW membacakan persis sebagaimana datangnya. Dan Al-Quran tadi ini luar biasa. Kita mengetahui Bapak-Ibu sekalian yang namanya seseorang mungkin mendapatkan barang elektronik, mungkin kulkas, mungkin tape recorder atau alat yang ada. Sering kita ketika membeli disertakan di situ ada user guide books atau buku petunjuk pemakaian. Ini cara menservisnya seperti apa, pintunya di sebelah mana, atau bagaimana cara membukanya, bagian tombol ini untuk apa, tombol yang itu untuk apa, kemudian temperatur, pengatur temperaturnya yang mana, untuk bahan bakar penggunaannya apa. Ini ada buku petunjuk petunjuknya. Maka ketika kita hidup dan kita tidak akan mati begitu saja, namun akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentunya kita sangat butuh yang namanya pedoman, buku petunjuk hidup, dan itu adalah Al-Quran Al-Karim. Allah SWT mengatakan Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih, itulah kitab yang tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Adapun kitab yang lainnya seringkali di kata pengantar disebutkan, ya, tiada gading yang tak retak, bahwa maaf jika ada salah ketik, ya, salah cetak, ya, salah isi dan penyampaian. Adapun Al-Quran, pengantarnya setelah Al-Fatihah justru diawali dengan kepastian dari Allah Subhanahu Wa Taala, dzalikal kitab, itulah Al-Kitab, la raiba fih, yang tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Al-Quran Al-Karim adalah sebagai petunjuk pedoman hidup. Kalau ada yang menerima Al-Quran hanya membacanya saja, bukan, yaitu kemudian ditinggalkan, itu sudah baik dan berpahala, namun ditingkatkan lagi. Karena Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dicari berkahnya dengan bacaannya saja, tapi Al-Quran Al-Karim itu sebagai jalan hidup kita, sebagai aturan hidup kita dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita. Sesuatu itu yang paling mengetahui tentang baik tidak penggunaan dirinya adalah yang menciptakan motor, ya, empat tak, motor dua tak, ini bahan bakarnya seperti apa, bagus cara pemakaiannya seperti apa. Yang paling mengetahui adalah yang menciptakan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita lebih mengetahui dan menguasai tentang diri kita daripada diri kita sendiri terhadap diri-diri kita semua. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyatakan sesuatu itu haram atau mengingatkan untuk menjauhi sesuatu, tidaklah lain kecuali itu akan bermadarat dan berbahaya bagi kita. Dan tidak ada suatu perintah ataupun anjuran dalam syariat atau Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan pasti di dalamnya terkandung kemaslahatan, kebaikan bagi diri kita. Namun terkadang manusia yaitu merasa memahaminya terbalik, menganggap sesuatu yang buruk itu baik, menganggap sesuatu yang baik itu buruk. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, asa an tuhibbu syai'an wa huwa qurbun lakum. Dan bisa jadi kalian menyukai suatu perkara, akan tetapi sesungguhnya itu jelek bagi kalian. Dan sebaliknya, Allah SWT menyatakan dalam perkara jihad sebelumnya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kalian membenci suatu perkara, padahal hal tersebut adalah baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Sementara kalian bisa jadi membenci suatu perkara, sementara itu baik bagi kalian. Atau kalian menyukai suatu perkara, sejatinya itu jelek bagi kalian. Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah yang mengetahui, sementara kalian banyak tidak mengetahui. Kita sudah hampir keluar. Di sini ada di kanan kiri kita, itu ada tabloh, nihayatu haddul haram, yaitu batasan akhir daripada tanah suci Madinah. Maka percetakan Quran sebagian tadi kita singgung agak jauh di atas, di sebelah di arah jam 11 di atas bukit itu ada tempat peristirahatan pemerintah aja, ya, di sebelah atas bukit di sebelah kiri kita. Kalian juga bisa merasakan melihat baik mulai ketika dari atas pesawat hingga ketika berada di sini, seberapa pun megah dan mewah masjidnya dan seterusnya, terkadang seorang melihat icu-icuannya kok semua ditanami, sementara aslinya mungkin berbatuan, panas, seakan-akan terlihat gersang. Namun Allah SWT memberikan untuk para nabinya berada di sekitar jazirah ini. Maka kita juga peringat bahwasanya yang namanya berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala itu terkadang tidak sebagaimana yang disangka oleh orang. Sebagian orang menyangka bagus, indah, baik, sebenarnya ternyata itu buruk. Terkadang sebagian melihat sesuatu itu kesal, buruk dan lain-lain, namun justru diberkahi dan baik. Maka berusaha seseorang untuk mengaitkan diri dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana bumi ini, bumi yang diberkahi, karena juga banyak ditegakkan syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala mananya. Dan di antara cerita dari kiamat adalah jazirah Arab itu menghijau. Jazirah Arab itu menghijau. Kita sudah lihat dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, semakin banyak penghijauan, baik di warga jalan di tengah, di kanan kiri, kita sudah dekat di samping. Ini tempat percetakan Al-Quran itu yang ini termasuk eksklus dalam keadaan pemerintahan Saudi Arabia terus-menerus jadwal dunia mencetak sekian banyak mushaf dalam berbagai bahasa sebab dengan terjemahannya dan sering terjadi di bagi cuma-cuma kita disuruh dibinta untuk turun di sini nanti Bapak Sobel akan memarkirkan bisnya di depan ya. Kita turun segera di sini.